Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing pundi kemawon. Sampunipun kita sedaya sesarengan maos lan khatam saking kitab Khudz Aqidataka minan kitabi wa sunnati sahihah. Cupuken akidahmu saka Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sahih. Lan sampun paripurna anggen kita maos kitab Khudz Aqidataka. Pramila saking menika insyaallah kanthi izin lan palilahipun Allah Subhanahu wa taala. Kawiwitan dalu menika kinten-kinten menika sakniki sampun ngancik tanggal 12 Dzulqa'dah. Nah iku to mboten klentu nggih warsa 1401 Hijriah. Kita badhe miwiti maos kitab Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid. Nggih menika babakan piwucal tauhid kagem kaum muslimin. Langsung kemauan kita waos wonten mriki dipun serat Kitabut Tauhidi. Maknane pun kitab tauhid. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Menika ayat mapan wonten surat Adz-Dzariyat nomoripun 56. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Lan ingsun ora nyipta jin kelawan menungsa illa kejaba liya'buduni. Supaya jin lan menungsa iku manembah marang ingsun. Wonten kitab al-usulu thalatha dipun sebatakan makna ya'buduni ay yuwahiduni. Ya'buduni maknanipun nggih menika nunggalake Allah Subhanahu wa taala kanthi nindakake pangibadahan namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum mir rizqin. Ingsun ora njaluk marang titah saya menika menungsa, saya menika jin. Min rizkin, arupa rejeki. Wa ma uridu ayut imun, lan ingsun orang jaluk marang menungso lan jin, menehi pangan marang ingsun. Innallaha tenane Allah iku, huwar razzaku zat ingkang moho maringi rejeki, dhul quwwatil matin, lan zat, setunggalipun zat ingkang kukuh, ingkang bakuh. Niko pangendikanipun Allah Subhanahu wa taala mampan wonten surat Adz-Dzariyat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Samangke insyaallah kita badhe aturaken pinten-pinten piwucal kesaenan ingkang saged kita pendet saking ayat kala wau. Sedherekipun kula waosaken keterangan saking penulis kitab Al-Jadid Syarhul Kalimat nggih menika piwucal utawi keterangan babakan kalimat-kalimat ingkang kasebat wonten ing kitab tauhid. Al-jinnu kang den arani jin iku alamun mustatirun anil anzar. Nggih menika setunggalipun titahipun Allah Subhanahu wa taala ingkang boten saged dipuntingali kanthi peningalipun menungsa lumrah. Menika kawastanan jin. Dados para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati, wonten ayat kalau Allah taala dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingsun ora nyipta jin lan menungsa. Jin iku maknanipun menapa? Nggih menika titahipun Allah, makhlukipun Allah ingkang boten saged dipuntingali mawi peningal menungso. Nggih. Piyambakipun makhluk ingkang gaib, boten ketingal wujudipun, boten saged dipun pirsani, boten saged dipun mireng kawontenanipun jin kala wau. Pramila saking menika para ulama dawuh sedanten tembung wonten saklebetipun bahasa Arab ingkang ngemu huruf jin nun nun. Huruf jin, huruf nun lan huruf nun niku mesti maknanipun delik. Contohnipun jin. Jin niku jin nunipun dipun paringi tasdid. Nggih. Maknanipun menika makhluk sing delik, sing boten ketinggal. Semantan ugi tetembungan jannatun. Swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun sebatakan bilih swarga niku kathah tetanduranipun, kathah wit-witanipun, nggih, ngantos tiang-tiang ingkang mapan wonten saklebetipun swarga niku ketingal ndelik. Mboten ketingal saking inggil, sebab ketutupan apa? Wit-witan sing kathah kala wong. Semanten ugi jununun, piyantun ingkang gendeng, ingkang edan, ingkang mboten waras. Piyambakipun ndelik akalipun, akalipun mboten ketingal. Nggih, dados sedanten tetembungan ingkang ngemot ngemu huruf jin nun nun niku miturut para ulama ahli bahasa maknanipun mesti ndelik utawi mboten ketingal mboten ketok. Semanten ugi jin, jin menika saking jin nun nun, mila makhluk jin niku mboten saged dipun tingali. Salajengipun al insu huwa banu adam, al insu menika tedhak turune Adam, kabeh anak turune Kanjeng Nabi Adam niku dipun wastani menungso. Nggih nek enten makhluk sing bledak saka kayu kaya watu niku mboten diarani menungso. Sedanten menungso niku asalipun saking tedhak turune Adam. Kala wingi enten dukun niku ngaku jare dheweke niku dilairke dening baya. Dadi mbokne niku baya putih. Nggih lahir metu menungso niku pun cetha ngapusi. Nggih sebab sing diarani menungso niku mesti tedhak turune Adam. Ya'buduni ayu wahiduni, maknanipun ya'buduni ingsun ora nyipta jin lan menungso nggih illa liya'buduni, kejaba tujuane nggih menika kagem manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Makna ya'buduni ayu wahiduni wal ibadatu, terus maknanipun manembah, maknanipun ibadah dumateng Allah. Ibadah menika napa nggih pangertosan ibadah sampun nanti kita aturaken wonten pengawasan kitab khud akidataka. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Ismun jami'un menika tetembungan ingkang napa nggih, tetembungan ingkang jembar wiyar ombo bawira, ingkang ngemot sedanten perkawis ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala, rupa pengendikan, rupa tindak tanduk nggih, ingkang lahir lan ingkang batin. Sedanten perkawis ingkang dipun tresnani dening Allah, rupa pengendikan, tindak tanduk sing lahir lan sing batin menika sedanten dipun wastani ibadah. Dados Allah taala ngendika, aku kuwi ora nyipta jin lan menungso kabeh. Nggih, kejaba mengku wigati menungso lan jin iku manembah, nindakake ngibadah marang aku. Ibadah niku napa? Sedanten perkawis ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala niku dipun wastani ibadah. Nggih, dados nek enten menungso, nek enten jin urip ten ngalam donya kok mboten purun ngibadah dumateng Allah, malah ngibadah dumateng liyane Allah, niku menungso ingkang lali kalih tujuane urip. Nggih, wong urip niku wonten tujuanipun. Tujuan ingkang paling baken menika ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dipun sebat malih, ma uridu minhum mir rizqin, lan ingsun ora kepingin menungso iku menehi rejeki marang aku. Walam yuridillahu minhum, Allah Subhanahu wa taala mboten ngersakake. an yarzuqu anfusahum lam yuridillahu minhum an yarzuqu anfusahum wala yarzuqu ghayrahum. Allah Subhanahu wa taala niku mboten anggadai kersa awake dhewe niku menungso lan jin niku menehi rejeki dumateng Allah, menehi rejeki dumateng makhluk sanesipun. Nggih. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sebab Allah menika zat ingkang maha maringi rejeki. Jadi nalika Allah Subhanahu wa taala nyipta menungso lan jin, niku Allah mboten kepengin nyuwun ijol napa-napa mboten. Nggih. Pasang sesajen menehi rejeki mboten, malah Allah niku ingkang maringi rejeki dumateng menungso lan jin. Wa ma uridu ayyut'imun wa lam yurid an yut'imu anfusahum wa la yut'imu ghayrahum innama asnada rizqa wal it'ama ila nafsihi. Lan Allah Subhanahu wa taala mboten gadahi kersa menungso niku napa niku nyaosi nyapa niku nyaosi daharan, nyaosi pangan dumateng menungso liyane. Innama asnada rizqa wal it'am ila nafsihi, ananging rejeki lan pangan niku sedanten asalipun saking Allah Subhanahu wa taala. Li annal khalqa iyalullah, faman at'amahum fakaannama at'ama ar-rabb azza wa jal. Nggih, sebab menungso niku kados dene kula wangsanipun Allah Subhanahu wa taala. Terus makna ar-razzaq niku napa? Katsirur rizqi li khalqihi. Antawis asmanipun Allah, Allah niku anggadai asma Ar-Razzaq. Maknanipun apa Ar-Razzaq? Kathirus rizki. Allah Subhanahu wa taala niku asring utawi kathah maringi rejeki dumateng makhlukipun. Dzul quwwati, maknanipun sahibul quwah, lan Allah niku kukuh bakuh. Nggih, maha rasa Allah niku. Mboten enten makhluk sing rasane ngungkuli Allah Subhanahu wa taala. Al-matin asyadidul kuwah. Al-matin itu maknanya pun bakoh. Kegiatan ingkang saestu-estu ageng. Menika dipun wastani al-matin. Jadi semuanya ayat kalau wau. Allah Subhanahu wa ta'ala kula ambali malih ngendika. Mapan wonten Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lan ingsun ora nyipta jin, ingsun ora nyipta manungsa illa liya'buduni, kejaba supaya jin lan manungsa ngibadah marang ingsun. Ma uridu minhum mirizqi wa ma uridu ayut'imun. Aku ora duweni pepinginan manungsa ki menehi rejeki lan menehi pangan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sejatosipun Allah menika zat ingkang maha kuat, ingkang maha kiat, maha kukuh, maha bakuh. Kados Allah niku mboten butuh dumateng makhluk. Ampun ngantos enten napa nggih anggepan, ampun ngantos panjenengan sedaya kula semanten ugi nggadahi penganggit nalika kita nindakake ibadah dumateng Allah, iku berarti awake dhewe ngaturaken manfaat dumateng Allah. Mboten. Allah Subhanahu wa taala mboten ngersake manfaat napa-napa saking menungsa lan jin. Nggih. Ananging Allah nyipta menungsa lan jin supaya menungso lan jin iku manembah dumateng Allah. Supatas napa? Supatas menungso lan jin iku selamat saking selengetan geni nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados penulis kitab niki ngendika yukhbirunallahu Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala paring kabar annahu huwa aujadal jinna wal insa. Pilih Allah niku ingkang sampun nyipta jin lan nyipta menungso. Nggih, dados syariat Islam niku dipun paringaken Allah mboten namung kagem menungso. Kelebu jin barang niku piyambakipun kedah ngelengganani. Kedah ngakoni. Pilih dheweke niku enten ingkang nyipta. Sinten niku? Allah Subhanahu wa taala. Iblis niku mboten sah nyipta jin. Setan, jin, iblis sak ngalam donya niku kerja bakti, gotong royong, nggih. Niku ajeng nyipta dele cacah siji sing ditandur iso tukul mboten saged. Sebab Allah menika ingkang nyipta jin, menungsa, donya lan sak isine. Wa annal hikmata min ijadihim, lan hikmah saking dipun cipta menungso lan jin niku huwa ifraduhu bil ibadati. Nggih menika supaya supados menungso lan jin niku namung manembah dumateng Allah ninggalaken sesembahan dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nalika kita sampun ngakoni yo aku ki percaya nek aku ki iso urip ning alam donya mergo dicipta dening Allah. Nek piyambake pun sampun mitadosi ngoten niku piyambake pun kedah anggadahi napa? Kewajiban manembah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mbuh dheweke rupa manungsa, wujude manungsa, mbuh dheweke niku rupa wujud jin. Wal kufru bima siwahu, lan wajib kufur marang sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Sing disuwuni sakliyane Allah dipuntilar jenengan zikir kanggo liyane Allah niku dipuntilar. Zikir niku namung kanggo Allah. Sebab ibadah niku sedanten perkara sing ditresnani dening Allah. Kita nindakake salat, nggih zakat, siam, kurban barang niku meragat satu kewan kurban, napa unta, napa maisa, napa lembu, menda lan pituritipun niku kunjuke pun dumateng Allah. Nek enten menungso Islam, nggih dheweke menungso utawa ana jin, nggih nindakake ibadah diaturke kanggo sakliyane Allah piyambakipun samun tumindak syirik. Sampun nalisir saking tujuan utama menungso dipun cipta nggih menika manembah ibadah dumateng Allah. Wa annahu lam yakhluqhum limaslahatin nufudhin lidzatihi. Lan Allah Subhanahu wa taala niku nyipta menungso lan jin tujuane mboten kanggo kemanfaate Allah piyambak. Allah nyipta menungso lan jin niku dawuhi menungso lan jin supados manembah dumateng Allah niku Allah mboten golek bathi mboten. Niku sing bathi sinten nek menungso jin ngibadah. Sing bathi nggih menungso lan jin niku. Allah Subhanahu wa taala mboten ngarep-arep bathi saka menungso. Allah mboten ngarep-arep bathi saka jin. Allah niku Maha Sugih, Ar-Razzaq, Katsirur Rizqi li khalqihi, ingkang asring maringi rejeki, maringi bebaten, bebungah dumateng titahipun. Lan Allah Subhanahu wa taala mboten nyipta menungso lan jin kangge kepentingan piyambakipun. Innama aujadahum lil ibadati wa takaffala bi arzaqihim wa huwa sadiqun bi wa'dihi. Innama aujadahum, tenane Allah Subhanahu wa taala nyipta menungso lan jin lil ibadati kangge ngibadah. Wa takaffala bi arzaqihim, lan Allah sampun jamin rezekine. Ada rezeki kula panjenengan sedaya niku sampun dipun jamin. Sampun dipun paringi jatah dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kados dipun sebat wonten hadis As-Shadiqul Masdud. Innallaha yajma'u inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Tenane salah sewijining sira iku nggih dilumpukake penciptaane niku wonten padharane simbok niku dangunipun kawan dosa dinten. Nggih. Terus malih dados segumpal getih, malih dados segumpal daging, lajeng dipun tetep lajeng dipun sebul napa dipun paringi ruh dening Allah Subhanahu wa taala, terus diparingi jatah umur, jatah rejeki. Nggih dheweke niku bejo cilaka niku sedanten sampun dipun serat. Dados Bapak Ibu sedaya wonten saklebetipun wektal-wektal wabah ngeten iki menggalih pareng ning nek ngantos stres niku lek mboten pareng. Aku sing arep menehi rejeki sapa? Sing maringi rejeki Allah Subhanahu wa taala. Allah sing maringi rejeki sak derenge wabah, Allah sing maringi rejeki sak sampunipun wabah. Ingkang bakan kita sedaya tetep usaha ngupaya boga kelawan wastra kanthi cara-cara ingkang halal. Wa huwa shadiqun bi wa'dihi, lan Allah Subhanahu wa taala niku jujur dumateng janjinipun. Qadirun ala tahqiqihi li annahu qawiyyun matin, lan Allah Subhanahu wa taala niku maha kiyat, mesti saged, mesti mampu mujudake janjinipun. Nek menungsa mboten saged. Aku sesuk teko jam 8 ya, ndelalah tekane jam 9. Innallaha la yukhliful mi'at. Ewan dene Allah Subhanahu wa taala piyambakipun mboten nate mblenjani janji. Mesti disembadani. Janji nipun Allah Subhanahu wa taala li annahu qawiyyun matin, sebab Allah niku maha kiyat, sebab Allah niku maha kukuh lan bakuh. Al-fawaid nggih piwucal kesaenan ingkang saged kita sami pendet saking ayat kala wau. Awalan ingkang sepindah annal hikmata bil hikmah min khalqil jinni wal insa saking dipuncipta saking napa niki penciptaan manungsa lan jin huwa ifradullahi bil ibadah. Menika supados manungsa lan jin nunggalake pangibadahan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten unen-unen radi aneh. Napa niku? Nae wonten ustaz, nae wonten kiai, wonten dai, nggih wonten habib ajak-ajak menungso supados manembah namung dumateng Allah, ninggalaken panembahan dumateng saliyane Allah. Nggih, sapa wonge manembah dumateng Allah, ning nyambi manembah dumateng saliyane Allah, dheweke itu mindak syirik. Niku diarani ustaz ngoten niku, diarani kiai ngoten niku, gaweane nglebokke menungso ten neraka. Naudzubillah min dzalik. Neng nek enten ustad, enten kiai, nganggo jimat rapopo, sesuk ya mlebu swarga. Kowe arep mbleh nggo nyiroro kidul ya rapopo, itu kan sebagai bentuk napa jenenge? Negosiasi dengan jin. Mboten nembah jin mboten. Sebagai bentuk negosiasi dengan jin. Ora apa-apa, ora syirik ngoten niku. Lah niku ustad sing apik, ustad sing lebokke menungso ten swarga, ngoten niku. Horor mboten niku. Niku nek dipun penggalih kanthi nggih sak teleraman ngoten kaya-kaya bener ning janjane mboten leres nggih kaya-kaya bener ning janjane mboten leres malah-malah ustaz dai kiai sing nggih ngaturaken kepeling dumateng menungsa supados tansah manembah dumateng Allah mlayu ngados saking tindak laku syirik niku kiai sing tresna marang umate sing kepengin ngajak umate mlebu swarga kuwi aja do tumindak syirik. Kuwi tumindak syirik tinggalen. Niku mboten berarti memfonis neraka mboten. Niku pengin nyelametke jenengan. Jenengan tumindak syirik digeret, ayo ditinggalke jimate. Ayo ditinggalke demit lelembut nggih. Aji jaya kawijayan sing entek-entekane niku digawe dening setan lan jin. Manembah salat dumateng Allah Subhanahu wa taala supaya awake dhewe diparingi swarga langgeng benjang ten akhirat. Jadi kiai-kiai sing ngajak-ajak menungso manembah dumateng Allah, nggih ngelingke menungso saking tumindak syirik niku kiai sing tresno dumateng umate. Ning nek kiai kok weruh umate tumindak syirik wis bene ra apa-apa ngono. Agama Islam ya agama rahmat kabeh mlebu swarga. Niku kiai janjane sing mboten tresno dumateng umatipun. Sanian piwucal kesaenan angka kalih ingkang saking ingkang saged dipun pendhet saking ayat kala wau isbatu wujudil jinni. Ayat kala wau netepaken wontenipun jin. Perangane sarjana cah nom-nom nuwun sewu sing sok keminter, kemlinthi, sok modern niku kathah sing boten pitados dumateng kawontenan kawontenanipun titahi Allah ingkang dipun wastani jin. Jin ora ana. Jin ora koncane jun kae. Jin sing tak tenane barang ra ketok ki ora ana. Amneka pamanggih kang mboten leres. Nggih, sebab pangertosan iman niku aman tu billah wa bima jaa anillah wa aman ala muradi al Allah wa amantu bi rasulillah. Nggih. Wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Piantun niku dipunwastani iman nalika piyambakipun iman dumateng Allah, iman dumateng sedanten piwucal ingkang dipun paringaken dening Allah, jumbuh kalian kersanipun Allah. Lan iman dumateng piwucalena, iman dumateng nabi, iman dumateng piwucalena nabi jumbuh dumateng kersane Kanjeng Nabi. Allah wonten ayat kala wau kanthi mlaha cetha wela-wela ketok mata nyebataken wontenipun jin. Lah kok ana menungsa Islam sing mboten pitados dumateng jin. Ateges piyambakipun mboten iman dumateng Allah. Ateges piyambakipun mboten iman dumateng kitabipun Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Nggih ngomong kok sapa wonge mboten purun iman dumateng Al-Qur'an nggih dadi wong kafir. Nggih. Al-Quran kanthi meloha cetha wela-wela ketok mata nyebataken wontenipun jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingsun ora nyebat jin lan menungso kejaba supaya jin menungso iku ngibadah manembah marang aku. Dados kita sedaya kedah anggadahi kapitadosan dumateng jin. Neng kapitadosan dumateng jin niku nggih kedah jumbuh kalian dalil. Siji wonten menungso sing boten pitados dumateng jin. Kalih wonten menungso sing pitados dumateng jin ning anggone percaya niku geblandangan. Nggih, melampaui batas. Ngantos-ngantos jin niku digambarke makhluk sing hebat, makhluk sing sekti mandraguna, jayeng palugon ora tedhas tapak paluning pandhe. Nggih, saged maringi rejeki, saged maringi kasekten lan sak piturutipun. Lan wujude maneka warna wonten sing macan, wonten sing wewe, wonten sing sundel bolong. Niki kapitadosan sing geblandangan. Nggih, jene mangane getih, ngombe getih lan sak ngapusi niku getebus kabeh. Mboten enten niku dalile jin ngombe getih. Nggih, mbrakot gundule menungsa disesep. Mbun-mbune niku sedanten mboten enten. Nggih. Pendak tanggal 15 bulan purnama kudu dicepaki getih barang mboten enten. Nggih, kita sedaya wajib mitadosi wontenipun jin ananging kapitadosan kita sedaya dumateng jin kalau kedah jumbuh lan cocok kalian dalil lan wawarah ingkang sampun dipun paringaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sahabatipun radhiyallahu taala anhum. Salisan piwucal ingkang angka kalih kama lughinallahi an khalqih. Allah niku zat ingkang maha sampurna ingkang mboten betahaken dumateng titahipun. Allah mboten butuh dumateng menungso. Allah mboten butuh dumateng jin. Menungso lan jin sing butuh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Enten wong sing kemaki, gleleng, kementus, kemaruk mboten purun iman dumateng Allah jare ora butuh ngaku sugih iki mergo aku ki pinter golek duit lan sak piturutipun. Jenengan pinter golek duit menawi Allah Subhanahu wa taala ngersake rezeki ical nggih ical. Nggih. Wonten kedadosan nalika lindu nggih juragan bola pecah gelas ngeten iki sak gudang niku cembar wiar amba bawira. Isine piring, mangkok, gelas ukurane tetek bengek. Bandane niku. Nalika lindu piar gudange ambiar bola pecahe bubar kabeh. Bandane entek. Bangkrut rugi dadi wong sing melarat. Nggih. Dados kita pinangka titah niku mboten pareng gemblung kumalungkung adigang adigung adiguna ngendendelke pintere, ngendendelke bandane, ngendendelke warase, ngendendelke rosane, ngendendelke gantenge ayune. Wong ganteng ayu mboten suwe 10 tahun, kali 20 tahun gantenge pun ilang, ayune pun ilang. Malih dadi tuwe, elek, kempang, pera, jambul, uwanen. Lan sesuk bakale mati. Ananging Allah Subhanahu wa taala mboten nate sedo. Allah Subhanahu wa taala niku maha sugih. Mboten sudo sugih Allah niku senadyan menungsa jin sak alam donya padha tumindak kafir kabeh. Nggih. Dados ayat kala wau maringi katerangan bilih Allah niku maha sampurna mboten betahaken dumateng makhlukipun. Innallaha huwar razzaq. Allah niku maha maringi rezeki, dzul kuwatil matin. Maha kiat, maha kokoh. Nyak nyuwun rezeki dumateng Allah. Ora nyuwun rezeki nyang ngene mbah dukun. Nyuwun rezeki karo jin, setan, lelembut, papan-papan sing angker. Wingit gawat lan sak piturutipun. Menika kelentu. Rabi'an ingkang angka sekawan, anna masdar rizki minallah. Walakinnal 'abda ma'murun bi fi'lil asbabi. Anna bilih masdar rizki sumberipun rezeki menika minallah saking Allah. Mboten saking pak bos. Mboten saking juragan. Mboten saking sinten meleh niku relasi bisnis mboten. Sumber rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Mila Bapak Ibu sedaya nek gawe toko ampun diwene jeneng sumber rezeki. Niku bahaya niku. Ya kok kaya-kaya tokone niku sing maringi rezeki jenengan. Mboten. Mboten pareng. Ibu-ibu dipuntilar mati bojone, waduh kaya aku sesuk arep mangan apa nggih, mangan sego. Sesuk mangan krikil. Sing maringi rezeki jenengan niku mboten bojo lanang, Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sing kula niku nate gadah rencang, niku nate matur ngeten iki rencang niki. Mas kula iki kadang sok mbayangke, mbayangke napa Mas kula ngoten iki. Gek upama sesuk kula mati, gek anak-anak kula niku gek urung rampung sing sekolah. Gek sesuk sing rezekine piye, mangane piye, sekolahe piye ngoten niku. Kula matur Mas jenengane dadi wong mati mboten sah lebay kula ngoten niku. Wong mati kok gagas wong urip niku. Awake dhewe sesuk niku nek pun mati pun mboten gagas anak bojo. Sing digagas amal soleh kundi. Aku ki dodongak no pun mboten mikir wong urip melih. Nggih. Niku sepindah. Saking wedine ten alam kubur, saking wedine nginjang nglakoni panggesangan ten alam akhirat. Niku pun mboten gagas. Napa melih kok ampun mati sak derenge mati nalika Allah Subhanahu wa taala nyariyosaken kedatosan dinten kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Bakal teko salah sewijining dina nggih menika dina kiamat. Menungsa niku bakal melayu ngados saka sedulure. Melayu ninggalke bapa biyunge ninggalke anak lan bojone. Niku nalika kiamat. Pun mboten mikir anak bojo golek slamete dhewe-dhewe. Niku dereng mati. Napa mleh pun mati. Kok isih mikir anakku sesuk sing ngengeki pangan sapa mboten sah mikir. Sakniki awake dhewe mikir awake dhewe bakal mati. Nggih madosi sangu ngata-ngatai ibadah lumanteng Allah ninggalaken sedanten tumindak syirik lan bid'ah sebab syirik bid'ah niku saged ngicali ganjalan amal soleh. Ingkang nopo kalih sedanten makhluk niku Pak Mas nggih niku sampun dijamin rezekine dening Allah. Jadi Allah niku sing maringi rezeki dumanteng anak bojo panjenengan. Jenengan urip, jenengan mati, Allah sing maringi rezeki. Mboten jenengan, jenengan namung pinangka lantaran kemawon. Dados mboten sah perlu gundah gulana. Bunek blutrek sesuk anakku sing ngopeni sapa? Allah mengke ingkang maringi rezeki dumateng anak lan garwa nalika kita sedaya sampun mboten wonten. Dados sumber rezeki asalipun saking Allah. Walakin al-abda ananging titah niku kita sedaya nggih, menungsa lan jin makmurun dipun dawuhi dening Allah bi fi'lil asbab niku nindakaken sebab-sebab ingkang saged ndugiaken rezeki. Rezeki niku nggih dipadosi. Nek jenengan mboten nyambut damel mboten madosi rezeki nggih tangeh lamun pinaringan rezeki. Rezeki sampun dipun jamin dening Allah Subhanahu wa taala ning Islam niku agama ingkang seimbang. Rezeki pun dijamin. Ning kita sedaya dipun dawuhi dening Allah nyambut damel usaha kanti usaha ingkang halal. Nggih, mboten pareng ngarep-arep diparingi dening tiyang sanes piyambake pun mboten nate usaha. Nika nggih kelentu. Nggih. Berdalil kanti takdir, rezeki wis ditakdirke kok. Wayahe entuk rezeki kok ora ya mangan, wayahe entuk rezeki kok ora ya kelamben. Ora usah nyambut gawe ning omah wae tengok-tengok salat, zikir, maca Quran terus. Rasanya mboten damel ana kan mboten kle, mboten leres nggih. Niko kelentu ingkang agung. Ingkang angka gangsal isbatu ismaini min asma'illahi wa humar razzaqu wal matinu. Isbat menika mitadosi utawi netepake. Ismaini asma cacah kalih min asma'illah saking asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa huma inggih menika ar-razzaq, Allah niku anggadahi asma ar-razzaq sing maha maringi rezeki. Wal matin lan Allah Subhanahu wa taala niki anggadahi asma nggih menika al matin zat ingkang maha kiyat, zat ingkang kukuh, zat ingkang bakuh. Niki ingkang dipun wastani tauhid asma wa sifat. Sanesipun kita sedaya mitadosi Allah ingkang nyipta jaga donya lan saisine, Allah ingkang maringi rezeki, Allah ingkang maringi pati urip lan sak piturutipun, kita sedaya ugi kedah manembah namung dumateng Allah. Ingkang angka tiga, kita sedaya kedah mitadosi. Bismillah. Kita sedaya kedah mitadosi. Ingkang angka tiga ya. Sedanten asma-asma lan sifat-sifat kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten pareng anggadai kapitadosan. Allah nggadahi asma niki. Amangka niki ning mboten enten dalil mboten pareng. Ning nek Allah nggadahi asma Ar-Razzaq, Allah nggadahi asma Al-Matin, dalile pun di niku ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayut'imun. Innallaha huwar razzaq. Tenane Allah iku ar-razzaq. Dzul quwwatil matin lan Allah niku al-matin. Iki asmanipun Allah. Nggih. Allah, nggih ar-razzaq, nggih al-matin, al-jabbaran, asma-asma sanesipun ingkang dipun sebat dening Allah wonten kitab Al-Qur'an, ingkang dipun wucalaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapan wonten hadis-hadis ingkang sahih sedanten asma kalawau kedah dipun pitadosi. Nggih mila, wonten pepanggihan ingkang kepungkur kula nate dipun takeni, lan jenengan kok ngendika Gusti Allah? Nirapa Allah niku nggadahi asma Gusti mboten. Gusti niku senes asmanipun Allah, Gusti niku sanes sifatipun Allah. Ning Gusti niku namung khabar. Min babil khabar wa laisa min babil asma'i was sifat. Nggih Gusti niku senes asma, senes sifatipun Allah ananging menika namung pinangka khabar. Nek khabar niku sauger sae mboten napa-napa. Niku nek cara bahasa Indonesia kados baginda. Nggih ngoten niku. Semanten ugi Kanjeng. Nggih lan meniku tetembungan Gusti lan Kanjeng sampun mboten dados ciri khasipun tiang-tiang kafir malih. Sebab kula ningali wonten tanah Jawa niki, bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yusi, Mbah Simbah, Simbu sepuh-sepuh niku rata-rata sedanten nek nyebut Allah niku Gusti Allah, Gusti Allah ngoten. Kanjeng Nabi ngoten niku. Padahal niku kaum muslimin kathah ingkang nyebat tetembungan kalau dados tetembungan Gusti lan Kanjeng menika sanes kekhususanipun tiang-tiang kafir. Wallahu ta'ala alam biswa, mbok menawi mekaten lan semanten para jamaah sekalian menggah pengajian ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika menika pepanggihan ingkang sepindah nggih kita sedaya maos kitab kula aturaken nggih mbok menawi wonten kaum muslimin wonten jawi ingkang badhe nyimak kanti maos kitabipun saged benjang dipun pendet saking napa niki perpustakaanipun piyambak-piyambak nek dereng kagungan nggih tumbas piyambak-piyambak kitab Al-Jadid Syarah Kitabut Tauhid nggih menika piwucal babagan tauhid Kitabut Tauhid ingkang dipun wedharaken malih supados kita sedaya langkung gampil malih anggenipun nyinaoni piwucal babagan tauhid menika. Wallahu ta'ala alam. Lan wekdal ingkang ngatasi wonten kita ginakaken kados dene padatan kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Dari hamba Allah di Bondowoso. Saya adalah seorang fotografer. Apa hukumnya jika seorang fotografer menerima order foto pre-wedding? Sedangkan calon manten belum diakad nikah. Pre-wedding niku basa Londo nggih. Basane wong-wong company Walanda. Niku nek kula mboten klentu, maknanipun foto-foto sadurunge akad nikah niku nggih. Dadi calon pinanganten kakung kalih calon pinanganten putri niku wonten sing rangkul-rangkulan, wonten sing ngambung-ngambungan, wonten sing bopong-bopongan nak udzubillah min dzalik. Mongko dereng sah nggih mboten pareng niku, Pak. Haram. Pokok sak derengipun wonten akad nikah niku calon pinanganten putra lan putri niku dereng pareng napa-napa. Jawil-jawil ya ora entuk nggih. Napa melih senggolan tangan, gandengan napa melih ambung-ambungan nak udzubillah min dzalik. Mboten pareng nggih. Nggih. Iku kang sepindah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ma khala rajulu bimra'atin illa kana syaitanu tsalitsahuma. Ora ana wong lanang nggih sing napa nggih berdua-duaan niku basa Jawane napa niku yang-yangan ngoten napa. Ora ana wong lanang yang-yangan karo wong wadon nggih. Kejaba sing nomor telu niku setan. Lah kula mboten wong loro kok dikancani kalih tukang fotone ya padha wae nggih to. Napa nek tumbiak tumindak masian itu gerwang loro tok nek enten kancane terus dadi entuk ngoten mboten. Maknane nek wong telu niku nggih tetep dosa, ning nek wong loro niku dosane luwih gedhe ngoten lho nggih. Sebab nek wong telu aja ngopo-ngopo kan isin enten sing nonton. Nek wong loro kan wis ra ndek isin melih nek untuk bilah min dalik. Dados sak dangunipun dereng akad nikah niku mboten pareng senggol-senggolan. Nabi dawuh melih menungso iku luwih becik ditubles gundule nganggo linggis wesi sing panas tinimbang dheweke ndemok wong wadon sing ora halal kanggo dheweke. Ning nek pun halal pun ijab kabul pun qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil maharil madzkur niku pun sah. Ning nek dereng akad nikah dereng pareng napa-napa status tesih wong asing. Tesih tiang sanes. Ora kena demok-demokan, ora kena jawil-jawilan apa melih bopong-bopongan. Ingkang angka kalih babakan foto niku nek ngetingalake aurat nggih mboten pareng. Ingkang angka kalih foto niku nek piantun setri nggih mboten pareng. Nggih. Piantun setri dipoto mboten pareng. Nggih. Sing foto bojone dhewe disimpen dhewe didelok dhewe mboten apa-apa ning niku nggih bahaya. Niku nek HP ini ceblok hilang neng dalan ditemu wong, wah ki foto nih bojo nih, wah ayu yo, ane pun remuk meleh mengke. Mulai buatin saya nyimpen foto nih bojo, wes disawang langsung mawan rasa dipoto-foto. Bagaimana hukum foto dalam Islam dan penghasilan seorang fotografer? Waduh, kula rada mengge nih. Fotografi miturut agami Islam niku dipun para ulama niki sami benten pamanggih para jamaah. Anjing Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati almusawwirun menungso sing paling abet dhewe siksane sesuk ning akhirat niku para tukang gambar. Perangan ulama ngendika gambar sing diawisi dening Nabi niku gambar sing wonten rohipun, gambar makhluk hidup. Pindah. Para ulama sami sarujuk. Gambar makhluk hidup mboten pareng. Ingkang angka kalih babagan fotografi. Niki perangan ulama ngendika paring fatwa mboten kena. Fotografi nek moto menungso, moto kewan mboten kena. Ning perangan ulama sanesipun niki sami-sami ulama ahli sunnati wal jamaah. Perangan ulama sanesipun ngendika pareng. Nggih fotografi niku sebab foto niku benten kalian gambar. Nek gambar niku rak ndamel nggih. Nek foto niku kados dene menangkap utawi nyekel bayangan. Kados jenengan ngilu wonten nggen napa ten nggen kocong ngoten terus bayangan niku ditangkap. Dadi mboten gambar. Sekedar menangkap bayangan, padha karo wong ngilu. Semanten ugi video ngeten iki. Niku perangan ulama sanesipun ngendika dipun keparengaken sauger foto kala wau mboten ngemu tidak mengandung pinten-pinten perkawis ingkang dipun awisi dening syariat. Contohnipun fotone piantun setri ini mboten pareng. Napa melih piantun setri sing difoto niki mboten ngagem jilbab, mboten ngagem busana ingkang jumbuh kalian syariat Islam. Utawi foto-foto sing wonten simbol-simbol kesyirikan. Nggih. Simbol-simbol setan, simbol-simbol iblis niku mboten pareng. Terus penghasilan sebagai fotografer niku halal napa mboten nggih ditingali sing dipoto napa? Nek jenengan moto pemandangan alam nggih. Moto menungso, ning menungsone niku mboten piantun setri. Terus wong lanang niku piyambakipun mboten ngetingalake aurat, wong lanang ning nutup aurat. Nek wong lanang mboten nutup aurat nggih senadyan lanang mboten pareng dipun foto. Nggih, foto pemandangan alam, nggih, foto bangunan-bangunan tua niku yang mengandung napa niku unsur sejarah. Niku mboten napa-napa. Nggih, ewon dene foto piyantun setri napa malih ingkang ngetingalaken aurat menika dipun awisi dening syariat Islam. Wallahu taala alam bisawab. Bisakah kita menilai seseorang soleh dilihat dari zahirnya dia mengerjakan amal soleh? Nggih, miturut syariat niku umat Islam niku namung dipundhawuhi dening Allah menghukumi berdasarkan zahirnya. Nggih. Dek zahire salat, dek zahire poso, dek lahir niku nggih nderek ngaji berarti wong Islam. Wong dene kok batin ini ku ternyata kafir dumateng Allah Subhanahu Wa Taala. Niku urusane dheweke marang Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaten niku. Nggih. Ning kula mboten pati paham niki arah pertanyaan niku dateng pundi. Ananging Islam niku namung piyambakipun dipun dawuhi supados menghukumi laire menungso. Nggih. Laire menungso nutup aurat, oh berarti ya apik. Awake dhewe mboten dikongkon menghukumi batine menungso. Wah, iki senadyan menungso iki laire elek ning batine soleh iki. Senadyan dhewe lunga ning ndi-ndi ora katokan ning iki wali Allah iki, niku remuk jenenge. Dedel duel. Batin niku ingkang pirsa Allah Subhanahu wa taala. Ewadene awake dhewe menungso menghukumi nggih berdasarkan zahiriyah. Nggih. Kok eneng wali Allah sing taat dumateng Allah, taat dumateng Kanjeng Nabi dipun tresnani dening Allah, ten pundi-pundi kok ngumbar aurat? Mboten nate salat. Nggih. Malah dolane ten papan-papan sing elek-elek naudzubillah min dzalik. Nek zahire elek, batine nggih elek. Ngoten niku. Aning rak wonten hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Tenane Allah iku ora nyawang marang laire sira, marang blegere sira, marang wujute sira. Ananging Allah Subhanahu wa taala iku mirsani marang atinira. Nggih, niki ayat niki hadis niku dipun pedhot para jamaah. Nggih, hadis ingkang jangkep kados dene dipun sebat dening Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi, hadis ingkang jangkep niku innama yangzuru ila kulubikum wa a'malikum. Innallaha la yangzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum wa innama yangzuru ila kulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang marang jasadmu, Allah ora nyawang marang rupamu, ning Allah nyawang marang atimu lan amal solehmu. Lho niku. Hadis sing lengkap ngoten niku. Nek amal solehe mboten enten nggih berarti piyambakipun tiyang fasik. Ya, ahli maksiat ngoten niku. Terus kita sedaya namung dipun dawuhi dening Allah menghukumi ada dasar lahiriah. Wallahu taala alam. Bagaimana hukum puasa weton mboten enten niku? Puasa weton. Nun sewu weton niku rak nek miturut pianten. Napa nggih wong Jawa niku rak wetone rak nganggem pasaran nggih. Selasa kliwon nggih. Kaya kula dhewe sanjange wetone niku anggara kasih Selasa kliwon. Wonten sing wetone Jumat kliwon. Ha kamangka ten Islam niku mboten enten kliwon, paing, wage, legi niku mboten enten. Dadi nek ditekoni poso weton niku mboten enten weton teng Islam. Wong Selasa kliwon wage niku ten Islam mboten wonten. Wallahu taala alam. Ustaz, apakah yang dimaksud manasik haji? Manasik haji niku ritual haji urut-urutanipun. Bar mriki mengke mereka, bar mereka terus mriku ngoten niku. Mengke sadereng nindakaken haji biasanya pun wonten latihan manasik haji. Nek jenengan ajeng nindakake salat enten urutane nggih. Ingkang sepindah tekbir nggih terus maos doa napa, maos surat terus ruko, iktidal. Sami haji nggih wonten wonten urutan-urutanipun. Tata caranipun lan niku sedanten dipun wastani manasik haji lan hukumipun wajib dipun sinaoni. Tumrapipun tiang-tiang ingkang badhe nindakaken ibadah haji. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pripun iki? Dulu istri ana sewaktu masih kerja ikut program BPJS ketenaga kerjaan, yaitu jaminan pensiun. Qadarullah, saat ini beliau telah meninggal. Bolehkah ana ajukan klaim kematian untuk mendapatkan santunan kematian istri ana? Untuk pengobatan sakit beliau sebelum meninggal, ana masih ada hutang. Rencana kalau bisa dapat santunan dari kematian BPJS akan dipakai buat bayar hutang. Syukuran jazakallahu khairan. Menawi BPJS kalau wau niku di napa nggih? Asuransi nggih. Asuransi niku dipun bayar mandiri dening garwane panjenengan nggih. Saiki mboten sah sebab niku wonten unsur horor. Nggih wonten unsur horor. Pepetnya ajeng mendhet nggih sing dipendhet ning premine toktil. Nggih, jumbuh kalian sing dicelengi nek punjul niku punjulane niku sing mboten pareng. Ya, sebab niku kaya wong tumbas lotre, kaya wong tuku permen dok cecak. Tuku permen dok cecak niku ndok cecak regane 1000 rupiah. Nek jenengan menang entuk hadiah, umpamane hadiahe napa nggih? Hadiahe otak-otak ngoten. Monggo dhe 1000 kok entuk otak-otak niku rak bathi akeh. Nek jenengan mboten entuk hadiah nggih duwite jenengan 1000 ilang mung dijoli ndok cecak cilik-cilik. Semanten ugi asuransi. Jenengan mung nyelengi sesasi 1000, 1000, 1000. Terus setahun niku kok ndelalah gerah niku telas biaya ngantos 200 juta. Niku jenengan mboten bayar napa-napa bathi jenengan. Nek jenengan mboten gerah napa-napa, duwite jenengan sing 1000 pendak wulan niku niku ilang. Nggih. Nek jenengan ajeng mendhet bandane garwane jenengan nggih sing dipendhet sing iurane sing 1000 niku punjulane mboten pareng dipun pendhet. Wallahu taala a'lam bissawab. Meniki pitakonan dawa-dawa niki kula ora di horor. Nah, assalamualaikum, semoga Allah Ta'ala memberi perlindungan kepada Pak Ustadz dan semua jamaah yang sedang ngaji malam ini. Bagaimana cara untuk mengamalkan asma dan sifat Allah Ta'ala dalam aktivitas kita? Jazakallah khair. Kathah antawisipun ingkang wong salwangsul kawula aturaken nggih menika ngamalake asmaul husna niku kagem sarana tawasul dumateng Allah. Pripun niku ayat ini? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Lan Allah Subhanahu wa taala anggadai asmaul husna. Fad'uhu biha. Donga wa nyuwuna marang Allah Subhanahu wa taala kanthi nggunakake asmaul husna. Asmaul husna kathah antawisipun mau disebut dipun sebat Ar-Razzaq. Al-Matin, Ar-Razzaq ingkang Maha maringi rejeki. Dados kita sedaya nalika nyuwun rejeki dumateng Allah nyebat Asmaul Husna. Ya Razzaq urzuqni. Ya Razzaq urzuqni. Nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala saking gangguanipun mengsah. Ya Jabbar, ya Matin unsurni. Nggih, Duh Allah ingkang Maha kiat, ingkang Maha kukuh lan bakuh. Kula nyuwun pitulungan dumateng Paduka. Nggih. Niku antawisipun ngamalaken Asmaul Husna. Antawisipun malih nalika napa niki kita maos antawisipun Al-Asmaul Husna, Asmaul Husna niku wonten Al-Alim. Allah ingkang Maha mirsani. Ya guna kita sedaya ajeng colong jupuk, ajeng ngapusi, ajeng tumindak maksiat, kedah emut Al-Alim. Allah niku Maha mirsani, sedan tentu mindakipun menungso. Ajeng tu minta maksiat, Allah iku Al-Alim, Allah mirsani apa sing bakal tak tindakake. Wis ora sida wae astaghfirullahal azim utawi ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim lan sedanten niku kelebu nggih tumindak ngamalake al napa al asma was sifat lan tasih kathah tulodo sanesipun. Wallahu taala alam bissawab. Apakah dengan kondisi wabah corona seperti ini kita tetap diwajibkan untuk berkorban? Misal apabila haji asal Indonesia dilarang pemerintah atau sholat Idul Adha dilarang pemerintah, apakah masih diwajibkan berkorban? Nggih, tasih to nggih. Iki tetembungan dilarang niki mboten leres nggih, dados pemerintah niku mboten melarang nggih. Pemerintah niku mboten melarang ananging napa istilahipun pemerintah niku ingkang dipun wastani melarang niku nek mboten enten sebabe babar ulah kena haji. Nah niku dipun wastani melarang. Ewon dene mboten mangkat ke jemaah haji saking Indonesia merga wonten wabah. Niku mboten pareng dipun wastani melarang haji. Kok seolah-olah pemerintah niku anti haji, anti Islam mboten. Nggih. Dados pamarentah kita sedaya nalika sampun netepake jemaah haji mboten tindak tahun niki niki dalam rangka apa? Ngawekani supados kaum muslimin niku mboten mboten napa nggih kenging wabah virus corona kala wau. Niku sepindah ingkang kita dipun fahami supados mboten wonten anggapan pemerintah kita anti agama, pemerintah kita melarang ibadah lan sak piturutipun niku mboten mboten leres, Mak. Nggih. Lan wontenipun wabah niki setunggal perkawis ingkang meloho, cetho, wilo-wilo, kitok moto. Anak niku perkara sing ngapusi mosok. Ngapusi kok sak ngalam donya, ngapusi kok para ulama sak ngalam donya kabeh kapusan kabeh. Sing mboten kapusan ming jenengan tok niku kleru. Iku wonten video di-share dening YouTuber. Nggih. Jare umat Islam niku dipaksa ngagem masker supaya umat Islam niku menghirup karbon dioksidane dhewe ngen cepet mati ngoten jarene. Kaum muslimin dilarang selama-lamanya ibadah di masjid. Iku tujuane. Iku adalah program setan yang tidak disadari para penguasa kaum muslimin di dunia. Kok aneh para ulama mboten ngerti, para pemerintah kaum muslimin mboten ngerti. Kok YouTuber siji kok ngerti niku lho. Kaya-kaya YouTuber niku pintere pun jolo langit. Nggih. Ini, lapa malah YouTuber ini buatan cepro, dewe ini ku sekolah ten pundi, meng dipikir dewe otak adek gadok dewe, neng gih delalah ini dipercaya dering tiang kata, nak udah bilah mendarik. Gih sauger pemerintah ini ku buatan ngawisi wonten pun korban, alhamdulillah pemerintah buatan ngawisi korban kok. Pemerintah negari Indonesia Raya menika sampun ngedalakan setunggal surat edaran babakan pelaksanaan korban di tengah pandemi corona. Antawisipun nek nek saged kewan kurban niku dipasrahke ten RPH mawon, rumah penyembelihan hewan kurban. Nek mboten wonten sebab RPH ne kebak nggih dipun tunjuk panitia khusus ning warga mboten pareng kemruyuk ten mriku. Terus para tukang jagal niki nggih kedah menerapkan protokol kesehatan. Agem alat perlindungan diri lan sak piturutipun. Saged ugi panjenengan mundut mendo diperagat piyambak ten dalem. Nggih dibedheti dhewe, didahar, disedekahke tangga teparo. Saged mboten wonten larangan saking pamarintah walhamdulillahirabbil alamin. Pripun iki? Mana yang lebih utama, kurban dengan satu kambing Jawa seharga 5 juta? Atau berkorban dengan 2 kambing, 1 Jawa seharga 3 juta, 1 gembel seharga 2 juta. Matur nuwun. Dados kewajiban kurban niku para jamaah niku omah siji kurban siji. Omah setunggal kurban setunggal. Nek jenengan pun kurban setunggal nggih pun setunggal mawon. Mboten wong siji kurbane loro mboten. Ada dasar pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli ahli baitin fi kulli sanatin udhiyatun wa atiratun. Wajib tumrape omah siji saben taune udhiyah menika kurban ingkang dipun pragat wonten wulan Dzulhijjah tanggal 12, 11 lan hari-hari Tasyrik. Wa atiratun lan kurban ing wulan Rejab. Niku dipun wastani atiroh. Nggih. Wajib tumrape omah siji nindakake udhiyah lan atiroh. Omah siji, udhiyah lan atiroh. Udhiyah ing wulan Dzulhijjah, wulan-wulan haji. Nggih. Atiroh niku wonten wulan Rejab. Niku pengendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dasar hadis niki para ulama dawuh kewajiban kurban satu rumah satu hewan kurban. Utawi satu rumah sepertujuh sapi. Nggih. Nabi nggih semanten ugi meragat mendo cacah kalih. Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah niki kurban kula lan keluarga kula. Sak omah setunggal. Terus sing setunggal meli Allahumma ya Allah niki kurbane kagem umat kula sing dereng kurban. Maknanipun apa kurban iku omah siji kurban setunggal. Iku sepindah. Lan kula ngaturaken malih bilih para ulama niki paring fatwa pensyariatan atiroh lawau kurban wonten sak lebetipun wulan Rejab niku sampun dipun nasah, dipun hapus. Dadi kurban ten wulan Rejab niku dipun tindakaken wonten awal-awal Islam riyin. Ananging para ulama benten pamanggih melih. Perangan ulama ngendika kurban ing wulan Rejab pun boten wonten babar belas. Perangan ulama sanesipun ngendika sing dinasah, sing dibusak, sing dihapus babakan atiroh iku kewajibane atiroh. Ewan dene kesunahane atiroh niku tasih wonten. Mila perangan ulama ngendika wulan Rejab niku ugi dipun sunnahaken kurban meragat mendo utawi sapi ning hukume sunnah mawon. Ewon dinten wulan Dzulhijjah miturut pamanggih ingkang langkung kiat wallahu taala alam, kurban menika hukumipun wajib tumratipun tiyang ingkang anggadai kelonggaran rejeki wallahu taala alam biswa. Terus sing sae sing pun tidak padha-padha mendone, padha-padha mendone sing sae niku mendo sing jumbuh kalian mendo sing dipikajengaken dening Kanjeng Nabi. Nggih menika mendo ingkang lemo, sing lemu, nggih, cemekel, daging pun kathah, gagah, gedhe dhuwur, wonten sungunipun nika langkung sae, werninipun pethak ning wonten bagian mripat kalih sikil papat niku wernine rupane cemeng. Nek jenengan saged kurban ngagem mendo sing ngeten iki niku ingkang langkung utami. Setunggal omah, setunggal kurban. Wallahu taala alam. Mau tanya, orang tuanya punya hutang di bank. Ini kan termasuk riba. Terus anaknya si orang tua ini membantu orang tuanya bayar hutang orang tuanya di bank. Apakah anaknya termasuk pelaku riba? Nek tiang sepuh ini ku ajeng bayar utang neng ngebank. Niatin ini ku ajeng. Nge? Napa nge? Icul saking tumindak riba. Nih, mboten kelebu tumindak riba. Ning nek anake ngewangi bapak ne, hoole bapak duwe utang riba ning bank. Ewangono nyaur le, engko nek lunas engko bapak tak golek utangan riba meneh. Ha niku berarti anake kelebu ngewangi bapakne tumindak riba mboten parang. Nggih, kedah dipun aturaken dumateng bapak, dumateng ibu kanthi sae ngelembah manah sopan santun. Nggih, supados bapak ibu niku enggal-enggal ninggalake riba. Nek bapak ibu kersa ninggalke tumindak riba kalau nggih di ewangi ngelunasi utangi barniku pet mboten sah padus utangan riba malih. Wallahu taala alam. Saya mau nanya hukum meminjam buku yang tidak dikembalikan. Pas lalu saya ingat saya langsung mengembalikan, tapi yang satu bukunya sudah hilang. Tapi oleh penjaga perpustakaan bilang sudah tidak apa-apa. Apakah saya masih ada tanggungan? Nggih mboten nek pun dianggap lunas nggih pun mboten enten tanggungan malih. Iku sepindah, angka kalih kula matur nggih dumateng sederek kula kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas mbak, adik-adik, mboten sah nyilih-nyilihke buku dumateng tiyang sanes. Sepindah, angka kalih jenengan nggih mboten sah nyilih buku. Sebab rata-rata wong nyilih buku niku mesti lah dibalekke. Rata-rata niku. Ngantos-ngantos Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh niku ngendikaken boten kena niku. Nyilihke buku. Kejaba dumateng tiyang-tiyang ingkang estu-estu terpercaya. Ya kula ki mbak dereng nemu niku wong-wong sing estu-estu terpercaya niku sing kula temoni teng alam donya. Rata-rata nek nyilih buku nggih bablas ilang ngoten mawon. Kula dhewe nggih nyilih buku nggih ora bali niku nggih nate kiyan. Nauzubillah min dalik. Mila nyilih buku niku setunggal perkara ingkang gegirisi ngedapi-dapi lan bebayani. Mboten sah nyilih. Nek nyilih diwaca delet ditinggal mboten napa-napa nek digawa mulih niku lho sing horor. Ngantos-ngantos Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh niku nate ngaturaken setunggal cariyos wonten perpustakaan estu-estu ageng perpustakaan niku. Bukune niku ewon para jamaah. Nggih. Perpustakaane gedhe, bukune kuwatah pirang-pirang. Terus wonten tiyang sing dolan ten perpustakaan niku gumun setahun jumbleng serendeng. Buku kitab kok semene akeh. Piyambake pun taken dumateng Sahibu Al-Maktabah. Sampeyan kok iso duwe buku semene akeh iki carane piye? Le ngoleksi niku lho carane pripun? Sing duwe perpustakaan niku matur, "Ah niku mung kula nyilih terus mboten kula balekke melih kok." Dayoh niku gumunuh wong edan kowe kuwi. Edan kowe nyilih buku ora tok balekke. Sing duwe perpustakaan niku malah matur, "Aku ki ngerti nek aku edan, ning sing luwih edan melih wong sing gelem nyilih buku marang aku, kuwi luwih edan melih." Medeni mboten niku. Dados nek dalu niki mboten sah nyilih buku. Nggih. Golek PDF-e akeh ngene. Dicetak piyambak mawon. Ewon dene nyilih buku niku entek-entekan nggih mung lali, entek-entekane mboten dibalekke. Senadyan niku ulama, Syekh Saleh Fauzan niku nggih kagungan. Ya Syekh Saleh Alusyah pangapunten. Niku nggih kagungan mitra pitepangan nyilih kitab niku mboten dibalekke kok. Nggih. Dados nyilih buku niku horor nggih. Luwih becik mboten sah kemawon. Kejawi estu-estu kepepet, estu-estu terpercaya. Jika ada suami yang memiliki perbedaan keinginan mengenai ibadah sholat tahajud, di mana suami menghendaki dua hari sekali asal istiqomah, tapi istri menginginkan setiap malam tidak ada udzur. Setiap malam bila tidak ada udzur, apakah perbuatan istri ini termasuk ghulub? Ghulub niku napa nggih? Ghulu mbok menawi nggih. Nggih, ibadah sunnah niku utaminipun ingkang wonten magepokanipun kalih haipun piantun kakung, saene nggih kanthi izin lan palilahipun piantun kakung. Piantun setri jenengan nindakaken salat tahajud niku ra hukume sunnah, ning manut marang wong lanang niku hukume wajib. Ora kok pendak bengi salat tahajud terus. Wah aku ki sregep kok salat tahajud. Lah aku sing lanang kondo, aku ki ya butuh kowe jeng ngono. Sewengi salat, sewengi ora. Sewengi salat, sewengi ngancani aku, sewengi salat ngaten. Iku sepindah. Ning kang kok kali. Sing kakung niki jenengan caosi pangertosan kanthi sae. Mas, kula niki nindakake salat tahajud pendak wengi niku kudune jenengan bangga. Nggih, syukur bagi malah jenengan kok tak gugah wong iki amal saleh. Wondene hak sampeyan ku ya enek wektune dhewe. Dipun aturi kanthi sae ngoten niku. Ning sak dangune piantun kakung niku dereng maringi izin palilah nggih saene jenengan nurut kalih piantun kakung. Sebab nurut kalih piantun kakung niku hukume wajib, nindakake salat tahajud niku hukumipun sunnah. Semanten niki siam Senin Kamis. Piantun setrin mboten pareng nindakake siam kejawi dipun paringi izin palilah dening garwanipun kakung. Wallahu taala alam biswa. Napa niki? Saya mendapat banyak sekali broadcast kitab sunnah berbentuk PDF, baik ditulis oleh ulama-ulama yang telah meninggal maupun asatidz sunnah Indonesia. Apakah kitab yang di-share secara gratis tersebut boleh dicetak dan dibagikan kepada teman-teman? Karena secara gratis, karena saya kesulitan menghubungi penulis dan kebanyakan kitab tidak mencantumkan penerbit. Niku menawi kula mboten salah pemut, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin nate maringi keterangan kitab-kitab kalawo pareng nggih dipun fotokopi kagem ngaji piyambak. Nggih kagem kepentingan ilmu, sauger mboten dipun perjualbelikan. Ning saene nggih dipadosi kitab-kitab sing enten napa nggih sing boten maringi hak cipta, nek dilarang melanggar hak cipta niku nggih mboten pareng. Nanging alhamdulillah para ulama niku sak ngertos kula rata-rata kitabipun pareng difotokopi menawi tujuanipun kagem penyebaran ilmu, kagem ngaji, kagem ngangsu kawruh lan sak piturutipun. Ewadine kagem dol tinuku niku perangan ulama wonten ingkang maringi izin palilah, perangan sanesipun mboten wonten. Wonten ugi ingkang mboten maringi izin. Contohnipun kitab Mukhalafat fit Tauhid, serat daripun Syekh Abdul Aziz bin Rayyis Ar-Rayyis ingkang nate kula dadosaken materi daurah, niku wonten mukadimah dipun sebat dening Syekh. Bilih piyambakipun maringi izin palilah kitab niku dipun cetak sing okeh. Ajeng dibagikan gratis monggo, ajeng didol monggo. Sebab tujuan kula ngendikane Syekh supaya ilmu dipun saged dipun sebar. Perangan ulama sanesipun ngendika kitab iki kena difotokopi nek didomke gratis. Ning nek dinggo dol tinuku aku ra entuk nggih wonten sing ngoten niku. Terus saene kedah dipun padosi keterangan, biasane enten gen sampul kitab niku dipun serat, pareng dipun fotokopi punapa mboten. Wallahu taala alam biswa, mbok menawi mekaten lan semanten para jamaah sekalian menggah pengaosan ingkang saged kita aturaken. Wonten kalau dangan dalu punika wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang maranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun kuning samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.